apa keringanan bagi orang yang sudah tua yang tidak sholat karena sudah lupa. Tetap diingatkan bagaimanapun kondisinya, meskipun sudah pikun misalnya sehingga sering lupa, maka hendaknya kerabat-kerabatnya senantiasa mengingatkan sehingga yang bersangkutan bisa melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Karena sholat merupakan satu-satunya ibadah yang tidak bisa gugur dalam kondisi apapun. Kalau tidak bisa sholat dengan berdiri, maka dengan cara duduk. Kalau tidak bisa, berbaring. Kalau tidak bisa bergerak sama sekali, stroke misalnya, stroke total, maka sholat dengan semampunya, dengan gerakan bibirnya saja misalnya, atau dengan isyarat matanya saja misalnya. Ala kulli hal, tetap harus diingatkan. Adapun ketika nanti ternyata lupa di tengah-tengah pelaksanaan, maka insyaallah ma'adzur. Yang jelas harus ada upaya dari familinya untuk senantiasa mengingatkan dan membantu pelaksanaan sholat.